Pak Jimanto, apa komentar Anda? Sebetulnya sudah lama. Kelihatannya yang disentuh kok tidak konsisten gitu loh. Mestinya kan selalu bersumber dari Undang-Undang Dasar 45 menurut saya. Yang dimana di situ sudah diatur keseimbangan antara ekonomi, politik, dan kesejahteraan. Yang disentuh oleh DPR itu hanya yang berkaitan dengan kekuasaan aja. Tentang sistem politik sendiri nggak ada. Ekonomi juga nggak ada. Dari dulu itu nggak ada. Kalau negara ini tentram, kan pertumbuhan ekonomi bisa dipacu dan digenjot. Kan? Nah, kami bisa menumpang pertumbuhan ekonomi itu untuk mencari profit. Itu kalau pengusaha itu. Bagaimana dengan pernyataan bahwa kadang pemerintah sebagai pihak yang menjalankan undang-undang seringkali menghambat kinerja DPR? Nggak bisa. Sekarang ini kan kekuasaan undang-undang mutlak ada di DPR. Selain dengan zaman Orde Baru dulu, Orde Baru memang kekuasaan undang-undang ada di presiden. Kan? Sekarang ada di parlemen. Dan pengawasan juga di parlemen. Kemudian hak budget masih juga di parlemen. Jadi yang disalahkan ini harus parlemen menurut saya. Parlemen dalam hal ini DPR ya. Parlemen kan ada MPR, ada DPD. Ya dalam ini DPR. Nggak bisa coba sekarang. Kalau undang-undang itu disahkan dalam waktu 30 hari tidak dikontrasain oleh presiden, kan langsung berlaku. Sekarang sistem lain, jadi yang DPR dong ya harus jalan. DPR berhak untuk tidak bersetuju undang-undang kan. Apakah cukup waktu yang tersisa bagi DPR saat ini untuk membayar utang PR mereka, Pak? Wah, enggak cukup. Lupakan itulah. Jadi ya tinggal tunggu aja. Tinggal 8 bulan lagi mana bisa mungkin. Apalagi nanti kemudian pada asik dengan kampanye kan. Kampanye mempersiapkan pemungutan suara parlemen, pemungutan suara presiden. Ya. Nggak mungkin lagi. Nggak usah sih. Udahlah, tunggu habis pemilu aja kayak apa nanti. Apa bedanya dengan ketika Bapak menjadi anggota DPR dulu? Dulu ada GBHN, itu dibutuhkan oleh MPR. Jadi DPR itu dan Presiden ada acuan bersama gitu loh. Sekarang kan acuannya nggak ada, acuan teknis. Langsung ke Undang-Undang Dasar 45. Tidak semuanya langsung mengacu undang-undang juga. Tempo-tempo lupa kalau ada Undang-Undang Dasar 45. Baik Pak Jimanto, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Ketua Apindo Jimanto. Saya Dewi Sintawati.